Saya senang sama kontestan seperti Reza ini. Pada saat kamu menyanyi itu aku melihat emosionalnya dapet banget. Keren. Penampilan kamu malam hari ini lumayan. Karena di sini kamu juga ada lirik yang salah. Hah? Dan agak sedikit mengotori lagu ini. Pendukungnya Reza. Selalu kalau habis Reza nyanyi merinding ya. Iya. Suaranya menggetarkan jiwa. Apakah cukup merinding dan menggetarkan jiwa bagi dewan juri? Langsung saja. Saiful Jamil. Sedikit kedipan untuk para wanita di rumah sana. Setelah komentar dari Mbak Inul, sekarang Mbak Inul. Ya, Mbak Inul dulu, ya. Masih ada lubang. Reza. Iya, Bunda Inul. Kamu tahu enggak, kamu hari ini mengiris-iris hati aku. Allah. Terima kasih, alhamdulillah. Aduh, enggak salah kalau aku ngefans sama kamu karena vokal kamu itu spektakuler. Diapain, dipelintir apa aja, dengan lagu apa aja, kamu bisa. Dan kamu hari ini membawakan lagu ini, sukses banget. Terima kasih. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Bagus! Terima kasih, Mbak Inul. Saiful Jamil. Dan mudah-mudahan malam hari ini Reza Bejo. Amin. Reza Bejo beruntung. Iya. Bicara beruntung, bicara Bejo itu karena malam hari juga dipersembahkan oleh Masuk Angin. Bejonya tuh di sini. Bejo bintang 7. Ya, Saiful Jamil. Baru silakan Bang Ipul. Suaranya udah indah, udah spektal loh Bang. Setelah Nasar. Enggak, silakan Bang Ipul. Okay. Setelah yang satu ini. Tetapi konser di final. Dan dulu.